السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله أعزكم الله، pada pasal yang telah lalu sudah kita bahas tentang bagaimana kesyirikan-kesyirikan yang terjadi hari ini memiliki alasan-alasan yang dibuat-buat, dan ternyata semuanya satu persatu sudah kita bantah. Ada yang secara global dan ada yang secara rinci. Maka pasal yang ke-11 ini membahas bahwa ternyata kesyirikan orang-orang yang dulu di zaman jahiliyah dulu lebih ringan daripada kesyirikan yang terjadi sekarang ini. Kata Syekh, "Itsbat anna syirkil awwalin akhaffa min syirki ahli zamanina." Syirik orang-orang pertama dulu akhaff, lebih ringan. "Min syirki ahli zamanina," lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang di zaman kita. "Bi amrain," dengan dua sebab. Qala rahimahullahu ta'ala, "Fa idza 'arafta أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين." Dan jika engkau telah mengerti anna hadha alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad, kalau engkau sudah mengerti bahwa yang dinamakan oleh musyrikin di zaman kita sebagai i'tiqad, ternyata itu adalah kesyirikan. Yang turun Al-Qur'an menjelaskannya dan Rasulullah memerangi manusia karenanya, maka ketahuilah bahwa kesyirikan orang-orang pertama dulu, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, ternyata lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang di zaman kita, dengan dua sebab perkara. Mudah-mudahan masih ingat kalimat di atas tadi, bahwa jika engkau telah mengerti, mudah-mudahan akhwat betul-betul mengerti apa yang dipelajari pada pasal-pasal yang lalu, bahwa orang musyrikin sekarang ketika bilang keyakinan atau ketika mengatakan tauhid, ternyata syirik. Seperti ketika mereka mengajarkan tentang tauhid, bab atau kitabut tauhid begitu. Ternyata dibahas di dalamnya penafian sifat-sifat. Ketika mereka mengajarkan at-tauhid, ternyata mengajarkan tawassul, mengajarkan untuk bertirakat di kuburan, mengajarkan, silakan kalau tidak percaya buka tulisan Sirajuddin Abbas, ya. Namanya Sirajuddin, cahaya agama, padahal betul-betul dia menggelapkan agama ini, merusak agama. Tulisannya Aqidah Ahlus Sunnah. Bukunya judulnya Aqidah Ahlus Sunnah. Buka di dalamnya caci makian terhadap Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim dan cacian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kemudian menyatakan yang namanya tauhid, yang namanya Aqidah Ahlus Sunnah adalah begini. Diajarkan tentang akidahnya musyrikin yang meyakini adanya perantara antara Allah dengan makhluknya. Kalau berdoa harus melalui orang soleh dan seterusnya. Jadi ternyata yang dinamakan oleh musyrikin di zaman kita sebagai i'tiqad, ternyata kesyirikan. Maka sekarang mau dijelaskan, ternyata kesyirikannya lebih mengerikan daripada kesyirikan yang dulu. Ada dua perkara yang menunjukkan bahwa kesyirikan sekarang ini lebih mengerikan daripada kesyirikan yang dulu. Ahaduha, yang pertama, ahaduhuma, annal awwalin yusyrikuna wa yad'una al malaikah wal awliya wal awthan ma'allah fir raha. Adapun orang-orang pertama dulu, mereka berbuat kesyirikan, berdoa pada malaikat, meminta kepada wali-wali atau kepada berhala-berhala, kuburan-kuburan, bersama permintaan mereka kepada Allah, itu firrakhai, di dalam keadaan mudah atau dalam keadaan gembira, dalam keadaan suka. Wa amma fi syiddati fayukhlisuna lillahi du'a. Adapun dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Ini musyrikin dulu. Jadi kalau mereka dalam keadaan gembira, mereka datang ke berhala-berhalanya dan mereka berbuat kesyirikan-kesyirikan. Tetapi ketika mereka kepepet dalam keadaan susah, sulit, memiliki problem yang berat, mereka berdoanya kepada Allah dengan ikhlas. Hanya kepada Allah saja. Karena mereka sedikit tahu, sedikit mengerti, bahwasanya yang menakdirkan dan menentukan, yang bisa melepaskan dari kesusahan, atau mujibul mudtar, yang bisa mengabulkan orang yang kesusahan, itu hanya Allah, Tuhan besar, kata mereka. Karena mereka menganggap ada Tuhan-Tuhan kecil. Oh, kalau masalah ini, Allah. Sehingga mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, mereka memintanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah kisahkan sikap mereka seperti ini dalam Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan adapun jika menyentuh kalian kesulitan di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, maka hilang semua yang kalian seru, yakni semua berhala-berhala enggak ada kecuali Allah. Falamma najjakum, tapi ketika Allah selamatkan kalian, ilal barri, ke daratan, a'radtum, kalian berpaling kembali dari Allah. Wa kanal insanu kafura, dan sesungguhnya manusia itu memang kafur, sangat kufur. Demikian dalam surat Al-Isra ayat 67. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa musyrikin ketika mereka dapat kesulitan di atas kapal-kapal mereka di tengah lautan, mendapat badai dan sejenisnya, mereka berdoa kepada Allah sampai ketika diselamatkan oleh Allah ke daratan, kembali mereka berbuat kesyirikan. Wa qauluhu, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain, qul ara'aytum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Katakan, kata Allah, katakan pada mereka, pada musyrikin, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Ara'aitakum, bagaimana pendapat kalian? In atakum azabullahi, jika datang kepada kalian azab Allah, yakni bencana. Au atatkumus sa'ah, atau datang kepada kalian hari kiamat. Aghairallahi tad'un, apakah selain Allah yang kalian berdoa kepadanya? In kuntum sadiqin, kalau kalian jujur, apakah kalian berdoanya kepada selain Allah ketika kalian mendapatkan azab? Apakah berdoanya kepada selain Allah? Bal iyyahu tad'un, bahkan kalian berdoanya kepada Allah. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, watansawna ma tushrikun, dan Allah akan menyingkapkan atau akan membuka apa yang kalian seru itu atau apa yang kalian berdoa kepadanya, insya'a, kalau Allah kehendaki. Watansawna ma tushrikun, dan kalian lupa dengan semua yang kalian sekutukan. Ketika kalian kesulitan, dapat musibah, lupa kalian kepada kuburan fulan, lupa kepada wali fulan, lupa kepada Latta, Uzza, dan Manat. Mereka meratap, ya Allah, ya Allah. Allah yang dipanggil oleh mereka. Ini ketika keadaan susah. Lihat ayat berikutnya dalam surat Az-Zumar. Ayat 8. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi, dan jika menyentuh manusia madarat, kesusahan, kesulitan, da'a rabbahu, mereka berdoa kepada Rabbnya, muniban ilaihi, dalam keadaan munib, kembali kepada Allah, kembalinya kepada Allah, mengembalikan urusan kepada Allah, dan meminta, berdoa, meratap kepada Allah. Idza masal insan dur, kalau manusia dikenai kesulitan, madarat. Tetapi ketika mereka kembali, Allah kabulkan dan kemudian mereka gembira karena selesai dari kesulitannya, kembali lagi ke tempat-tempat keramatnya tadi, atau kembali lagi ke berhala-berhalanya, kembali kepada Latta, Uzza, dan Manat. Juga Allah katakan dalam ayat lain, qul tamat tak bikufrika qalila innaka min ashabin nar, wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlishin lahuddin. Allah katakan, qul tamatta' bikufrika qalilan, katakan silahkan kalian bersenang-senang dengan kekufuranmu sedikit, sesungguhnya engkau min ashabin nar, sesungguhnya engkau termasuk ashabun nar, atau sekalian termasuk penduduk neraka. Di sini tamatta' bikufrika qalilan menunjukkan kalau mereka ketika kufur itu dalam keadaan mut'ah, dalam keadaan tamattu', dalam keadaan gembira, bernikmat-nikmat. Karena ketika kesulitan mereka kembalinya kepada Allah. Ini musyrikin dulu. Sehingga Allah katakan silakan kalian bersenang-senang dengan kekufuran, silakan. Nanti kalian akan diazab finnar. Atau ayat Allah, wa idza ghasyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlishin lahuddin, ketika mereka tertutup oleh gelombang yang seperti dhulal, gelombang yang seperti naungan. Betapa besarnya gelombang tersebut. Ketika mereka di atas kapal, di atas lautan, ada gelombang yang seperti menaungi mereka. Kira-kira apa yang terjadi kepada orang-orang yang di kapal tersebut? Kalau air gelombang itu sudah ada di atas kepalanya, seperti dhulal, seperti naungan di atas mereka, apa akan tetap di situ air itu? Akan menimpanya dan habis. Apa yang dilakukan oleh mereka ketika melihat gelombang seperti itu? Da'u Allah mukhlishin lahuddin. Mereka kembali doanya kepada Allah. Mukhlishin, dengan ikhlas, lahuddin, untuk Allah lah agama ini satu-satunya. Allah yang mereka panggil. Tetapi falamman najahum ilal barri, idahum yushrikun. Ketika diselamatkan ke darat, diselamatkan mereka, dikabulkan doa mereka, ratapan mereka, maka mereka selamat ke darat. Idza hum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Berarti kesyirikan mereka dikala suka, tetapi dikala duka atau kesulitan atau madarat, mereka berdoanya kepada Allah. Faman fahima hadhihi almas'alah allati waddahaha Allahu fi kitabih, barang siapa yang memahami masalah ini yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya, wa hiya annal musyrikin alladziina qatalahum rasulullah yad'una Allah wa yad'una ghairahu fi ar-raha. Kalau diketahui masalah ini yang Allah jelaskan dalam kitabnya, yaitu bahwa musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka yad'una Allah, mereka itu berdoanya kepada Allah dalam kesulitan, wa yad'una ghairahu fi ar-raha, yani yad'una Allah fi syiddah wa yad'una ghairahu fi ar-raha, berdoa kepada Allah dalam kesulitan dan berdoa kepada selainnya dalam keadaan suka atau dalam keadaan kemudahan. Wa amma fi ad-dharra'i wasyiddati fala yad'una illa Allah, adapun dalam kesulitan dan kesusahan, la yad'una illa Allah, mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Saya katakan hanya kepada Allah karena ayat menceritakan mukhlisina. Apa maknanya mukhlisin? Ikhlas, memurnikan doanya kepada Allah. Mukhlisina lahuddin berarti berdoanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah, wahdahu, sendirinya, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa yansawna sadatahum, mereka lupa kepada sadah mereka. Sadah ini tuan-tuan yang mereka pertuhankan. Lupa kepada wali-wali yang mereka biasa panggil. Lupa mereka. Ya, sebagaimana Allah katakan di atas, wa tansawna ma tusyrikun, kalian lupa dengan berhala-berhala yang kalian sekutukan. Lupa dengan Al-Lat dan kuburannya. Lupa dengan orang soleh Lat yang telah mati, yang dikubur dan dijadikan berhala. Lupa. Yansawna sadatahum. Maka kalau kamu mengerti seperti ini, tabayyana lahu, maka akan jelaslah baginya, bagi yang paham, al-farq, perbedaan, baina syirku ahli zamanina wa syirkil awwal wa syirkul awwalin, berbeda antara syiriknya penduduk di zaman kita ini dan kesyirikan orang-orang pertama dulu, jahiliyah dulu. Ya, berbeda kan? Bahkan dikisahkan oleh seorang ulama yang ketika dia mengalami masa mereka dalam keadaan ditimpa badai dari Yaman, ini orang-orang Yaman Hadarim, ya, itu doanya ketika di kapal semua memanggil habibnya masing-masing. Jadi di Yaman itu ada kebiasaan setiap kabilah-kabilah itu punya habib sendiri-sendiri begitu. Habibnya ini sampai mati pun masih dianggap pemimpin dan masih dianggap sebagai seperti Tuhannya. Kuburannya dikeramatkan dan mereka meminta kepada Habibnya. Kalau mereka punya kesusahan atau ditimpa berbagai macam problem, maka mereka akan mengatakan, ya Habib Fulan, ya Habib Fulan. Itu masing-masing suku memanggil Habibnya sendiri-sendiri. Ya Habib Fulan, ya Habib Fulan. Habib Fulan tidak sami'un alim. Habib Fulan sudah mati. Habib Fulan ada di kuburan sana. Mungkin sudah hancur badannya. Mereka memanggil-manggilnya. Itu masa jahiliyah sampai kemudian Allah berhidayah kepada beliau dan kemudian kembali kepada tauhid. Ikhwani fillah na'azakumullah, lihat perbedaannya. Yang Allah kisahkan tentang musyrikin dulu ketika mereka di tengah lautan mendapatkan kesusahan, kesulitan, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Adapun mereka sekarang ini, da'aw habaibahum, awliya'ahum, da'aw tughat, doa kepada tagut mereka. Ya? Lihat perbedaannya. Walakin aina man yafham qalbuhu hadhil mas'alah, tetapi siapa yang hatinya mau paham dengan masalah ini, fahman rasikhan, dengan pemahaman yang dalam, wallahul musta'an, Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Dulu kesyirikan yang di dalam rohok saja, sedangkan di dalam syiddah mereka dalam keadaan mukhlis, di sini-sini, di dalam kesusahan kesusahan kewalik, dalam kesusahan mereka berbuat syirik, dalam kemudahan atau dalam suka mereka nah, mereka bertauhid, berdoa kepada Allah, dan dalam keadaan mudah mereka syirik. Ini keadaan musyrikin dulu. Ini orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, mereka yang diperangi. Sekarang yang dalam syiddah mereka larinya kepada kesyirikan, ketika kesulitan-kesulitan mereka cari tempat-tempat keramat dan mereka meratap di sana, dan mereka cari tempat-tempat yang mujarab katanya, untuk mereka meminta kepada penunggu-penunggunya. Sedangkan dalam keadaan rokok juga mereka bersyukurnya, berterima kasihnya juga kepada berhala-berhala, dengan memberikan sodakoh yang namanya sesajen dan kemudian dilemparkan ke tempat-tempat tersebut. Yang di sini diperangi oleh muslimin, yang di sini dinamakan dengan i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, dinamakan dengan tauhid oleh orang-orang yang mengaku muslimin. Bayangkan, kan terbalik. Yang di sini diperangi, padahal setengah. Di masa rokok saja, di masa siddah mereka bertauhid, tapi diperangi oleh Rasulullah SAW sebagai musyrikin. Ini yang dua-duanya masih dianggap sebagai muslimin, bahkan dianggap berakidah dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang bukan ahlu sunnah wal jamaah itu yang anti terhadap tawassul, yang anti terhadap kesyirikan, itu bukan ahlu sunnah. Dicoret, Muhammad bin Abdul Wahab coret, ini bukan ahlu sunnah. Demikian bukunya Sirajuddin Abbas, dan ini bukan satu-satunya buku. Masih banyak buku-buku yang sejenis itu, terutama dalam bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia, apakah bahasa Arab atau bahasa Urdu. Nah, itu amrul awal, sisi pertama, membuktikan bahwasanya syirik sekarang lebih dahsyat daripada syirik yang lalu. Amr tsani, perkara yang kedua, annal awwalina yad'una ma'a Allahi unasan muqarrabina 'inda Allah. Bahwa orang-orang pertama dulu, musyrikin dulu, yad'una ma'a Allah, mereka berdoa bersama Allah, ini berdoa kepada Allah juga dan berdoa kepada yang lainnya, adalah berdoa kepada unasan, kepada orang-orang yang muqarrabina indallah. Berdoanya kepada orang-orang yang dekat dengan Allah atau yang didekatkan dengan Allah. Imma anbiya, bisa jadi kepada para nabi. Wa imma awliya, atau kepada para wali-wali yang benar-benar wali, yang betul-betul seorangnya soleh, ketika mati diibadahi. Seperti mereka yang menyembah Wad, Suwa', Ya'ud, Ya'uq, dan Nasr. Lima orang ini, kata Ibn Abbas, betul-betul orang soleh. Wa imma malaikah, atau malaikat yang jelas salihin. Ya'maluna ma yu'marun, yang selalu mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah. Au yad'una ashjaran au ahjaran muti'ah lillahi laysat asiyah. Atau yang meminta kepada pohon-pohon dan batu-batu, yang pohon dan batu itu semuanya taat kepada Allah, tidak bermaksiat. Karena batu-batu dan pohon-pohon itu adalah benda-benda yang dikatakan beriman atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak memiliki ikhtiar. Adapun ahlu zamanina, adapun orang-orang sekarang, yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas. Orang-orang sekarang berdoa kepada manusia-manusia min afsaqin nas, orang yang sefasik-fasiknya dijadikan Tuhan. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkuna anhum, orang-orang yang berdoa kepada manusia-manusia ini adalah orang fujur, zina dan seterusnya. Yahkuna anhum, menceritakan tentang berhala-berhalanya bahwa ini orang ahlul fujur, minaz zina was-sariqah wa tarqus salah wa ghairi dhalik, dan lain-lainnya. Iya apa iya? Naam. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah orang gila. Siapa sih yang di kuburannya kok dikeramatkan? Anu, dulu ada orang gila. Loh, kok dikeramatkan orang gila? Iya, karena dia tuh kalau ditanya oleh orang-orang tentang nomor yang akan keluar, tepat terus. Ini terjadi di Jember. Kuburan dikeramatkan, atau di Banyuwangi, saya lupa, Banyuwangi kemungkinan. Dikeramatkan karena dia kalau bicara, kalau ngomong asal nyeplok tapi tepat, katanya begitu. Wallahu ta'ala a'lam, apakah cerita dusta atau cerita benar. Ala kulli hal, orang itu gila. Orang gila. Inilah yang dijadikan sebagai sesembahan mereka. Ketika mereka kesulitan, berduyun-duyun datang kepadanya, meratap, ya fulan, ya fulan. Di antara mereka ada yang menyembah Al-Badawi, seperti di Mesir. Al-Badawi itu na'udzubillah, bahkan dia selain homo, ya, mengerjain laki-laki, juga dia ngerjain binatang, keledai dan jenisnya. Ini diriwayatkan oleh mereka sendiri, tapi kuburannya sampai sekarang dikeramatkan dan dijadikan sesembahan. Na'udzubillah min afsaqin nas, orang-orang yang sefasik-fasiknya manusia, itu yang mereka jadikan sebagai sesembahan. Walladzina ya'taqid fissalih awilladzi la ya'si mithlal khashab wal hajar ahwan mimman ya'taqidu fi man yushahid fisquhu wa fasaduhu wa yashhad lahu. Maka mereka-mereka yang menyembah benda-benda tadi yang tidak ada kecuali taat kepada Allah, nah ini makhluk yang bukan manusia, atau yang menyembah malaikat, nabi, lebih ringan daripada mereka-mereka yang menyembahnya sama sekali bukan orang soleh. Dua-duanya syirik, tapi sedang kita bicarakan adalah ahwan dan akhaf. Mana yang lebih ringan? Atau yang lebih kecil nilai kesyirikannya? Di sini berbuat syirik dia ketika rokok. Kenapa berbuat syiriknya? Ini orang soleh. Orang soleh ini dekat dengan Allah. Ini nabi. Nabi itu dekat dengan Allah dan sejenisnya. Sedangkan orang-orang sekarang, kenapa kok menyembah ini? Ini orang kalau ngomong, dia walaupun ngawur, padahal dia gila, tapi kalau ngomong tepat terus, berarti ini adalah wali min awliya'illah. Lihat dan tanyakan kepada kaum musyrikin itu, yang disebut wali oleh mereka itu siapa? Mereka seringkali menyebut wali pada orang gila. Itu sangat sering. Karena keyakinan mereka sudah didasari keyakinan tasawuf, yang orang kalau sudah mencapai tingkat hakikat, tingkat yang tertinggi dari tingkat mereka, mereka memiliki tingkat-tingkat dari mulai syariat, kemudian ma'rifat, kemudian hakikat. Nah, di atasnya hakikat wali, atau hakikat itulah sudah wali, derajat wali. Kata mereka, derajat wali ini tidak bisa dipahami oleh kalian yang derajatnya masih syariat. Maksudnya apa? Mereka alamnya sudah lain. Hukumnya sudah lain. Cara pandangnya sudah lain. Dan kita tidak bisa memahami. Sehingga, kalau ada orang yang gila karena sesuatu hal, mereka ini belajar agama sufi karena tidak kuat, banyak keanehan-keanehan, stres, gila. Maka kata mereka, ah inilah, dia sudah mencapai tingkat hakikat. Sehingga kita tidak bisa memahami. Mungkin kita menganggap dia gila, padahal dia di alamnya sendiri dan lain begitu. Jadi yang dianggap sudah sampai tingkat wali adalah yang sudah gila. Atau yang sudah bermaksiat serusak-rusaknya min afsaqin nas, baru dikatakan itu wali. Kalau yang masih nurut hukum halal, halal, haram, dia tinggalkan. Yang wajib dia kerjakan, itu masih rendah. Dibalik sama dia. yang taat kepada syariat dianggap rendah. Dengan dalilnya selalu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Selalu itu diulang-ulang. Lihat Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa melihat Nabi Khidir membunuh anak. Itu kemaksiatan. Karena Nabi Musa masih rendah nilainya. Masih tingkat syariat. Ini tidak boleh membunuh. Tidak. Tapi Nabi Khidir tinggi. Apa yang dilakukannya tidak bisa dipahami oleh Nabi Musa. Setelah ditanyakan, terpaksa dijawab, baru mengerti, oh ternyata kebaikan. Sama orang-orang yang kamu anggap gila ini tadi, yang kamu anggap stres, yang kamu anggap dia itu maksiat, kerjaannya dari diskotik ke diskotik, itu ternyata kamu tidak paham kalau mereka sebetulnya orang-orang soleh, hanya tidak sempat menjawab pada kamu. Nanti di akhir zaman dia akan jawab, semuanya ternyata baik. Inilah yang ketika mati dijadikan sesembahan kuburannya. Kuburan Fulan bin Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan bin Fulan, yang dulu ketika hidupnya begini-begini, diceritakan dengan bangga, bukan dengan malu, dengan bangga. Ini orang yang orang semua tidak bisa memahami, bahkan masyarakat menganggapnya dia gila. Karena berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, yang semuanya ngawur. Karena kita tidak bisa memahami tingkat pemikiran dia. Oh, itu bukan keyakinan muslimin, itu keyakinan Konghucu. Keyakinannya Cina. Cina itu kalau punya anak idiot, itu dikatakan anak dewa. Iya, mereka menganggap itu anak dewa. Dan kemudian diistimewakan, diberi yang paling istimewa buat dia. Dipelihara terus dan kemudian diberikan berbagai macam sesajian-sesajian untuk dia. Semua orang datang untuk memberikan sesuatu kepadanya. Karena anak dewa. Astagfirullahaladzim, kok kurang ajar banget. Yang normal anakmu, yang gak normal anak dewa, begitu. Kamu sendiri mencela agamamu sendiri. Ya. Yang cacat, yang idiot dikatakan anak dewa. Kemudian yang normal anak kamu, begitu. Berarti mereka sendiri dengan agamanya sendiri mencaci maki Tuhannya sendiri. Ya. Kok ada kaum muslimin yang berpikiran seperti itu? Inilah perbedaan yang kedua. Yang pertama, kalau mereka dulu berbuat syirik ketika dalam keadaan suka, dan ketika duka mereka kembali kepada Allah. Musyrikin sekarang dalam keadaan suka maupun duka berbuat syirik. Orang dulu menyembah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang saleh, para anbiya, para malaikat. Sedangkan orang-orang sekarang menyembah orang gila, menyembah orang fasik, menyembah orang-orang yang sama sekali tidak pantas disebut mukmin, apalagi wali, tapi dinamakan sebagai wali. Ini kuburan wali fulan. Ternyata orang gila. Dan sering mereka bikin cerita-cerita. Datang orang gila, gembel, bikin cerita. Kemudian bikin komik-komiknya. Yang ternyata diketahui di akhir masa bahwa dia adalah wali. Ini sering mereka anggap. Sehingga ketika melihat orang gila, jangan ini, jangan-jangan dia wali, katanya begitu. Karena sering mendapatkan cerita-cerita khurafat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu taufiqul afiyah. Paling tidak dengan kajian yang setengah jam ini bisa mendapatkan faedah penting. Mengerikannya kesyirikan orang sekarang, jangan dianggap remeh. Dan bahwasannya kesyirikan itu bertambah hari, bertambah mudah masuk kepada muslimin. Sehingga tameng harus kuat, dan akhwat harus betul-betul menjaga anak-anak kalian dan mendidiknya. Jangan sampai mereka termakan oleh syubhat-syubhat musyrikin. Natla taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.